Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Elhamdülillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmat Allah kita kembali berjumpa, kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang pada saat ini sudah sampai pada bab Al-Istinja Bil Ahjar ay Istijmar. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita baca hari ini pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu yang kita luangkan serta kuota yang kita keluarkan dan segala upaya yang kita usahakan untuk berjalannya program acara kita kali ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wah, terima kasih Pak Jagat Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya dari apa yang kita baca sebelumnya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار dan dibolehkan ayyatasir untuk mencukupkan ala thalathati ahjar dengan tiga batu saja. Jadi kita sudah bahas sebelumnya tentang istinja yaitu cebok. Kemudian kita bahas tentang afdol mayustanja bihi. Sesuatu yang paling afdol untuk dijadikan media bersuci untuk cebok. Nah, kemudian ulama mengatakan al-afdol ya dengan dua, batu dan juga air. Tapi kalaupun menyukupkan hanya salah satunya, al-afdolnya dengan air saja. Karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji ahlu Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu pujian yang ditujukan dari Allah kepada orang-orang di Masjid Quba yang kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kemudian Allah bisa memuji kalian? Kunna nastanji bil ma, kata orang Quba, kita tuh kalau bersuci ya pakai air. Gitu. Jadi yang afdol itu batu dan air. Yang kedua, kalau mau dicukupkan saja ya pakai air saja. Nah, yang paling rendah level istinja itu dengan batu saja. Nah, kalau dengan batu wa yajuzu ay yaqtasiru ala thalathati ahjarin dan dibolehkan untuk mencukupkan ala thalathati ahjarin dengan tiga buah batu au ala hajarin atau nah ini penting nih au ala hajarin atau boleh mencukupkan dengan hajarin dengan satu batu lahu thalathu ahruf yang lahu yang batu itu punya thalathu ahruf punya tiga sisi. Punya tiga sisi di mana masing-masing sisi bisa dipakai sebagai istinja. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i ini melihat bahwa istijmar bersuci atau cebok dengan batu ini bukan perkara yang harus tiga batu. Tapi yang penting tiga batu itu maksudnya bukan tiga batu, tiga batu itu maksudnya tiga kali basuhan gitu, tiga kali usapan. Maka kalau ada satu batu, Waalaikumsalam nih Pak Putra. Maka kalau ada satu batu yang dia punya tiga sisi, gitu. Jadi ini batu misalnya gitu. Ini mos ya bukan batu. Contoh, ini batunya dari satu sisi bisa dipakai buat bersuci, gitu ya. Jadi dan yang dari sini kemudian kita cocol nih lubang lubur. Kemudian di sini udah ada najisnya, kita balik ke sini. Ini masih bisa nih. Kemudian lagi. Nah, kalau udah di sini ini agak susah lagi nih. Mau cebok mak ini terlalu luas apa terlalu apa namanya? Terlalu lebar untuk jadi tempat usapan. Maka berarti ini satu batu ini cuman bisa dua dua usapan aja. Berarti ini nggak cukup, harus pakai satu lagi batu sebagai usapan ketiga. Jadi yang dimaksud tiga batu itu tiga batu untuk mengusap. Jadi kalau satu batu bisa dipakai untuk tiga kali usapan itu sudah cukup gitu. Kalau tadi contohnya ini kita cuma punya dua, satu, dua, dua sisi aja. Ini ya bisa, cuman terlalu luas, megangnya bingung tuh, gitu ya. Pokoknya batu yang punya tiga, tiga sisi. Jadi dicukupkan dengan tiga. Kalau tiga bisa ya bagus. Tapi kalaupun satu batu juga nggak pas, nggak masalah. Tapi satu batu itu syaratnya dia harus punya tiga sisi yang bisa mengusap najis, bisa mengangkat najisnya nanti di duburnya itu. Itu maksudnya hajarun lahu salasu ahruf. Salah satu tiga ahruf itu sisi. Wal wajibu, dan kewajibannya. Kewajiban istinja atau cebok pakai air itu wajibnya apa? Salah satu masahatin, tiga kali usapan. Jadi tiga kali usapan. Tadi ya tiga kali usapan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad MZ hadir akhirnya. Santri kegedean. Wal wajibu, dan yang wajib salah satu masahat, kewajibannya itu tiga kali usapan. Tiga kali usapan itu maksudnya bisa tiga batu dengan tiga usapan atau juga satu batu yang punya tiga sisi. Pokoknya kewajiban istinja dengan batu, cebok dengan batu atau istijmar bahasa lainnya, itu harus tiga kali usapan, dan tiga kali ini nggak boleh dikurangin. Fa in hasala al inqa'u biha, kalau bisa. Fa in hasala, kalau hasala tercapai al inqa'u, pembersihan najis, biha dengan tiga kali usapan tersebut. Kalau gitu ya. Wa illa, kalau tidak bisa, artinya sudah tiga kali usapan tapi masih ada najisnya. Wajibat az-ziyadatu, maka wajib az-ziyadah, wajib ditambahkan batuknya. Ilal inqa'i, sampai al-inqa', sampai betul-betul bisa menghilangkan najis, sampai betul-betul bisa membersihkan al-inqa', artinya membersihkan najis. Wa yustahabbul itar, dan kalau mau nambah dianjurkan al-itar. Itar itu tiga, itar itu ganjil, wajibnya tiga. Atau satu batu yang punya tiga sisi. Udah tiga kali usapan, tapi masih belum terangkat juga. Ya. Lumayan banyak nih dia pupnya gitu ya. Jadi susah terangkat. Udah tiga usapan, susah terangkat. Maka tambah dua lagi, biar jadi lima. Jadi tambahannya tuh yang ganjil-ganjil. Tiga, jadi lima, jadi tujuh, jadi sembilan gitu. Pokoknya tambah yang ganjil-ganjil. Yang penting sampai hilang najisnya. Kalau hilang najisnya di keempat, tambah satu lagi usapan biar jadi lima. Kalau usap apa najisnya sudah hilang di usapan kedua, harus tambah lagi satu lagi supaya dapat kewajiban minimal tiga kali. Jadi wajib minimal tiga kali itu emang harus tiga kali ya. Walaupun satu usapan misalnya, satu usapan itu udah hilang najisnya, tetap sampai tiga kali itu minimal. Dua kali usapan udah hilang, tetap sampai tiga itu minimal. Nah, kalau tiga kali yang minimal itu tidak juga sampai al-inqa, enggak juga sampai membersihkan najis, maka tambah itu batu dengan jumlah yang ganjil. Tiga, lima. Tambah lagi tujuh. Pokoknya yang ganjil-ganjil. Wa'alam, nah, ketahuilah, wahai saudaraku, anna kullama huwa fi ma'nal hajar. Anna kullama huwa fi ma'nal hajar, bahwasanya kullama huwa, segala sesuatu, ma huwa fi ma'na, yang semakna al-hajari, yang satu makna dengan hajar, maksudnya punya sifat yang sama dengan batu. Sesuatu yang punya, segala sesuatu yang punya kesamaan sifat, fi ma'nal hajar, kesamaan sifat dengan batu, yajuzul istinja'u bihi, maka boleh beristinja dengan benda tersebut yang punya sifat sama dengan batu. batunya sama-sama keras, tidak lembek, dia bisa mengangkat kotoran. Nah, walaupun bukan batu, tapi dia sama-sama keras, punya sifat yang sama seperti batu, dan dia bisa punya sisi di mana bisa mengangkat itu najis, maka boleh dia jadi dia jadi media bersuci. Jadi ternyata ini tadi disinggung ya, jadi batunya tuh bukan inti ibadahnya. Inti ibadahnya tuh menghilangkan najisnya. Maka apapun media benda yang bisa dipakai untuk media bersuci sebagaimana batu, boleh itu jadi istinja itu, boleh cebok dengan itu. Walahu syurut, dan ada syaratnya. Jadi kalau batu nggak usah pakai syarat, pokoknya batu aja. Tapi kalau selain batu mau jadi istinja, mau jadi apa namanya alat cebok, harus pakai syarat. Apa syaratnya? Ada 4 nih. Tapi di sini ditulisin cuma 3. Dalam kitab Kifayatul Akhyar cuma ditulis 3, tapi sejatinya 4. Nanti dalam penjelasannya ada. Oh, ini kalau lagi ujian bisa ya. Sebutkan 4 syarat benda yang bisa dipakai buat istinja, gitu. Ada 4 syaratnya. Ay ahaduha, yang pertama, ay yakuna tahiran. Bendanya harus suci. Bendanya harus suci. Falau istinja binajisin ta'ayyana al-ma'u ba'dahu 'ala sahih. Falau istinja, kalau dia cebok. Kalau istanja dia cebok binajisin, dengan sesuatu yang najis, ta'ayyanal ma'u ba'dahu, maka dia wajib, ta'ayyana wajib, al ma'u wajib dia pakai air, ba'dahu ba'da istinja. Jadi istinja itu menghilangkan najis. Kalau yang dipakai adalah benda najis, ya ngapain istinja, kan begitu. Maka itu kalau dia pakai benda yang maka yang mana itu najis, banyak benda najis ya, buntut hewan yang terpotong dari badannya ketika ditutup itu kan najis. Ada orang lihat kiri kanan, ternyata yang ada buntut monyet. Buntut monyet habis dipotong sama yang punya. Buntut monyet dia pakai buat bersuci, boleh sebenarnya, karena dia punya sifat yang sama, sama-sama keras dan bisa ngangkat najis. Tapi itu najis buntutnya. Kenapa? Karena di bagian tubuh yang terpotong ketika dia hidup. Itu hukumnya najis. Gak boleh. Tapi kalau tetap mau maksa silakan, silakan. Cuman harus pakai air setelahnya. Gitu. Ya. Jadi harus pakai air setelahnya kalau batu yang dia pakai, kalau benda yang dia pakai adalah bendanya najis. Gitu. Itu yang pertama. Bahwa syarat untuk bisa sesuatu itu disebut sebagai istijmar, batu yang bisa dipakai bersuci, yang pertama ayyakuna tahiran, dia haruslah suci. Falau istanja, kalau dia cebok binajisin dengan najis, ta'ayyanal ma'u, maka wajib maka air ba'dahu setelahnya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna ma yustanja bihi qali'an lin najasati. Ayyakuna jasasu ma yustanja bihi, apa yang dijadikan media bersuci itu, yang dijadikan sebagai pengganti batu itu, ayyakuna qali'an, mestilah sesuatu yang qali'. Qali' itu bisa ngangkat. Qali' itu bisa menghilangkan. Lin najasati, yang bisa menghilangkan najis. Munashifan, secara munashif, diusap. Fala yujzi'ud juzat, maka tidak bisa make yujzi'ud juzat. Fala yujzi'ud juzat, maka tidak bisa beristijma atau beristijma. Beristijmar, tidak juga bisa istinja, cebok atau istijmar. Az-zujaju, dengan azuja tuh kaca gitu ya. Ledes ntar tuh dubur orang kalau pakai kaca kan gitu, berdarah-darah. Walal qasab, dan juga qasab. Qasab tuh ini ya, salah satu buah. Dia salah satu tanaman, daun-daunan. Saya yang lupa nih qasabnya apa nih. Tapi seingat saya dia tuh dedaunan dari pohon tertentu yang dia nggak bisa kali karena saking licinnya begitu ya. Kemudian kalau dia dipakai buat istijmar, malah kotorannya tuh malah nyebar ke kiri kanan akhirnya. Walat turabul mutanasir, dan juga tidak bisa dipakai sebagai media bersuci. Turabul mutanasir, turab al mutanasir, pasir yang berserakan gitu. Nggak bisa, tanah yang berserakan nggak bisa buat istinja. Kalau tahu kan tanah kayak kita lagi apa namanya, ada tai kucing, biar nggak kelihatan, maksudnya biar baunya kita tutupin pakai tanah. Nah, itu tuh. Tapi kalau kita pegang, tetap aja kita pegang najis kan, itu nggak bisa ngangkat. Jadi nggak bisa make kaca, nggak bisa make kalkosop, juga nggak bisa make tanah yang berserakan. Wa yajuzu shalb. Tapi boleh kalau make tanah yang shalb. Jadi tanah yang pecah, yang kalau kita brek tanahnya hancur jadi butir-butiran. Tapi kalau tanahnya shalb, wa yajuzu shalb, tapi boleh make tanah yang keras. Tanahnya keras gitu. Kayak apa tanah yang keras? Tanah yang udah campur sama semen. Nah, gitu ya. Patahan-patahan semen itu kan keras. Ya kan? Falau istanja bima la yaqla. Jadi kalau tanahnya yang kita itu jadi pecah, jadi hancur, jadi butir, itu nggak bisa. Tapi kalau tanahnya keras, gitu ya. Jadi seperti batu, dia punya sisi yang sangat keras, kemudian ada sisi di mana dia bisa mengangkat najis, itu boleh. Itu namanya al-turabusol, tanah yang sol, tanah yang keras. Banyak ya tanah yang keras ya. Falau istanja bima la yakla, kalau dia cebok atau dia istinja bima la yakla, dengan sesuatu yang tidak bisa mengangkat najisnya, tidak bisa menghilangkan najis, lam yajuzhu, maka itu tidak boleh. Lam yujzihi, maaf, lam yujzihi, maka itu tidak sah bagi dia, tidak boleh. Tidak, lam yujzihi artinya tidak sah bagi orang tersebut beristinja dengan sesuatu yang tidak bisa mengangkat najis. Walau istanja, kalau kemudian dia istanja cebok biratabin au biratibin, dengan sesuatu yang basah, min hajarin, dari batu, batunya batu basah. Istinja pakai batu tapi batunya basah, batu akuarium, batu aquascape, iseng dia pakai buat istinja itu kan basah. Min hajarin, daripada batu, au ghairihi, atau selain batu tapi itu dia basah, lam yajuz, lam yujzihi, itu tidak sah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi harus yang apa namanya, bisa mengangkat najis, dan bisa mengangkat najisnya harus dia yang kering, nggak boleh yang basah. Asyartu salisu, syarat yang ketiga dari sesuatu yang kita bisa pakai sebagai istijmar, alla yakuna muhtaroman, dia tidak boleh sesuatu yang muhtaroman, yang dihormati. Apa maksudnya yang dihormati? Fala yajuzul istinja'u, maka tidak boleh istinja, tidak boleh cebok, bimat'umin, dengan sesuatu yang dimakan, dengan makanan kal khubzi, seperti roti. Ini beliau menyebutkan roti karena rotinya orang Arab, orang Jazirah itu emang solb, ya, keras ya, enggak seperti roti kita. Roti kita itu lembek, apalagi roti iris, wah lembek banget gitu. Rotinya orang Arab tuh keras-keras. Kalau kita pernah lihat di film atau di sinetron, saya lihat orang luar negeri, itu rotinya yang panjang-panjang tuh, wah, roti itu rotinya keras tuh. Itu kalau kita nabuk orang pakai roti itu bisa pingsan tuh orang tuh, saking kerasnya gitu. Makanya orang Jazirah tuh makan roti ya kenyang, semua rotinya roti kayak gitu, roti yang tebal-tebal yang keras. Kalau kita makan di sini roti, ya pagi makan roti jam 8 lapar lagi makan nasi uduk. Sahur makan roti, jam 7 lapar lagi kan gitu. Karena rotinya tipis-tipis. Karena roti itu jadi makanan tambahan di Indonesia, bukan makanan pokok. Tapi kalau di Jazirah itu kan makanan pokok. Salah satu makanan pokoknya adalah al-khubz, yaitu roti. Makanya ini disebutkan nih gini. tidak boleh dengan sesuatu yang muhtarom, dihormati. Apa itu yang dihormati? Salah satu contohnya, maksudnya adalah tidak boleh beristinja cebok dengan makanan, karena makanan itu dihormati. Kal khubzi, seperti khubz, karena itu makanan manusia itu, seperti khubz roti. Wal azmi, dan juga seperti azm, seperti tulang. Kenapa tulang dihormati? Karena dia bagian dari makanan. Makanannya jin, kata sebahagia, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, bahwa jin itu makanannya adalah tulang, maka jangan istinja dengan tulang. Kalau mereka kita istinja dengan tulang, ya jin makan mah apa dong? Istinja tulangnya udah pada betai semuanya kan, gitu, ada kotorannya. Jadi itu sesuatu yang dihormati. Roti dihormati karena dia makanan. Azm dihormati, tulang dihormati juga karena dia adalah makanannya jin. Wala yujzi'u minha kaiduhu wa yadi ghairihi. Dan juga tidak sah beristinja dengan tangan. Kaiduhu itu tangan, wayadigoirihi atau tangan orang lain. Syarat yang ketiga itu sesuatu yang dihormati. Tangan kita ini dihormati, bagian tubuh kita dihormati. Kalau bagian tubuh kita kemudian kita jadiin istijmar sebagai batu buat ngangkat hadis, ya nggak bisa dong, ini sesuatu yang dihormati. Kalaupun emang mau pakai tangan, ya harus pakai air untuk menghilangkan najis tersebut. Ini kan kita mau ngomongin lagi pakai batu doang nih. Kalau mau pakai batu doang, syarat yang pertama, kalau mau pakai apa, benda yang seperti batu, syarat seperti batu aja tanpa ada campuran air, yang pertama bendanya harus suci, yang kedua dia bisa ngangkat najis, sekaligus bendanya juga dia harus sesuatu yang nggak boleh yang basah, yang ketiga dia ada diambil dari sesuatu yang, jangan sampai dia diambil dari sesuatu yang dihormati seperti makanan atau juga tangan kita gitu. Waya di ghairihi atau tangan orang lain. Kita minta cebokin buat tangan orang lain. Enggak usah dibayangin, itu susah tuh. Wala yujzi'u hayawanun muttasirun bihi. Dan juga tidak bisa beristinja. Ya, Pak Ahmad, kita udah hampir setengah jam dia baru nyari alaman, gak ketemu. Ini Pak Ahmad, kitabnya kitab apa? Maksudnya cetakannya mana? Kalau cetakannya Surabaya nih, saya punya kitab cetakan Surabaya. Cetakan Surabaya halaman 24. Tapi kalau cetakannya beda, buka bab istinja aja. Faslun fil istinja. Buka langsung bab belakang. Cari itu di belakang itu kan halaman. Halaman bab istinja. Gitu. Kita lagi ngomongin istinja nih. Di ujung bab istinja. Wala yujzi'u hayawanun muttasirun bihi, dan juga tidak sah beristinja dengan haitu, halaman 51 itu kata Pak Jagat. Wala yujzi'u, dan tidak sah hayawanun muttasirun bihi, maksudnya tidak sah beristinja atau beristijmar dengan bagian hewan, muttasirun bihi, yang masih nyambung dengan badannya, masih nyambung dengan hewannya begitu. Kadzanabin, seperti karena kadzanabil ba'iri, seperti zanab. Zanab itu apa? Buntut al ba'ir, seperti buntut unta gitu. Unta lagi rebahan, untanya lagi yabruk, barokah yabruk. Dia lagi duduk istirahat dari panasnya matahari, kemudian kita cebok di sampingnya pakai buntut unta. Nah, ceboknya enggak sah karena itu sesuatu yang dihormati, bagian tubuh yang masih nempel dengan badannya itu sesuatu yang dihormati. Li'annahu muhtaramun, karena buntut unta itu muhtaram, dihormati. Wa idza istanja bi muhtaramin, kalau dia istinja cebok bi muhtaramin, dengan sesuatu yang dihormati, asa, maka dia berdosa karena dia menghilangkan kehormatan benda tersebut. Wala yujzi ala sahih, dan istinjanya tidak sah. Dianya berdosa, istinjanya tidak sah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi udahnya enggak sah, dosa lagi gitu. Naam, betul, yajuzul hajaru, boleh istinja dengan hajar, ba'dahu sesetelahnya dengan hajar. Jadi maksudnya ketika orang istinja dengan tadi, dengan sesuatu yang dihormati, dengan roti, dengan tulang, atau dengan tangan orang lain, atau dengan siapa lagi, atau dengan buntut unta, ya juz, boleh setelahnya dia pakai hajar gitu. Jadi setelah dia pakai hal-hal tersebut, ahlan bikum Fahrul Al-Fatih, setelah dia pakai hal-hal yang tadi itu, dia berdosa, hukumnya berdosa, dan istinjanya enggak sah. Nah, maka biar istinjanya sah, ya juzul hajaru ba'dah, boleh setelah itu pakai batu. Bisyartin adna tantakilan najasatu, dengan syarat najisnya enggak pindah dari benda yang dia pakai ke batunya. Atau maksudnya dia, itu kan tadi sesuatunya agak susah diatur, maksudnya tidak seperti batu. Dengan roti, dengan tulang, atau dengan buntut unta, atau dengan tangan itu membuat najis itu jadi pindah, yang awalnya dari bibir lubangnya pindah ke pipi kanan, pipi kiri, pipi dubur maksudnya. Nah, itu kan pindah tuh, maka kalau udah pindah begini, ya harus pakai air, nggak bisa lagi pakai batu. Setelahnya kita pakai batu boleh, kalau najisnya tuh belum pindah dari bibir dubur kita itu. Kan nggak boleh nih pakai roti, nggak boleh pakai tulang. Kemudian karena nggak boleh, kita ternyata udah punya batu. Nah, batu itu jadi boleh kalau kotoran najisnya itu masih tidak pindah, masih ada di bibir duburnya. Tapi kalau udah pindah kemana-mana gara-gara rotinya nggak benar, tulangnya ngusapnya juga salah, nah nggak bisa pakai batu itu. Bisyartin adalah tantakilan najasa, itu maksudnya bisyartin adalah tantakilan najasa itu. Wa ammal jildu, sedangkan kulit, fal azharu, menurut kaul Imam Asy-Syafi'i yang azhar. Jadi kalau ada kalimat azhar dengan zahir, itu berarti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat ulama mazhab sering disebut dengan istilah as-sahih dengan al-asah gitu. Jadi kalau ada sebut fal azhar, pendapat yang paling nyata, itu maksudnya selain pendapat ini disebut dengan zahir. Dua pendapat ini, zahir dengan azhar, dua pendapat Imam Syafi'i yang sama-sama kuat dalilnya, akan tetapi azhar ini lebih dipilih oleh ulama-ulama Syafi'i. Tapi dua-duanya sama-sama kuat gitu. Jadi zahir dengan azhar itu qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Wa ammal jildu, sedangkan istinja dengan kulit, fal azharu, maka yang pendapat Imam Asy-Syafi'i yang azhar, annahu idza kana madbughan, annahu, bahwasanya kalau kulit itu in madbughan, kalau kulitnya sudah disamak, jazal istinja'u bihi, boleh beristinja dengan kulit tersebut. Wa illa, kalau tidak disamak, kalau belum disamak kan berarti masih najis. Fala, maka tidak boleh. Jadi kaul azharnya Imam Asy-Syafi'i, boleh istinja dengan kulit yang kulitnya itu sudah disamak. Kalau kulitnya belum disamak berarti kulitnya belum suci. Kalau belum suci maka tidak dikatakan sebagai istinja atau media pengganti batu yang sah. Summa yushtarat. Nah, ini kan tambahan syarat lagi nih. Berarti ini syarat yang keempat. Jadi syarat yang pertama dia harus suci. Syarat yang kedua dia harus bisa ngangkat najis. Dan dia bukan benda yang basah. Yang ketiga dia bukan sesuatu yang dihormati. Nah, yang keempat nih tambah lagi. Summa yushtarat itu kemudian disyaratkan ma'adhalika adla yajifal khariju, jangan sampai kotorannya udah kering gitu. Adla, jangan sampai yajifa, kering. Apa yang kering? Al kharij, itu kotoran yang keluar tuh udah kering, jangan sampai kering. Kalau udah kering maka nggak bisa istinja pakai batu gitu. Berarti kalau kita hitung-hitung syaratnya ini ada 5 sebenarnya, ya kan? Karena di syarat kedua juga ada tambahan syarat, lam yajzihu birotobin, tidak boleh dengan batu, dengan sesuatu yang basah. Berarti pertama kita simpulkan ada lima nih. Pertama harus suci, kedua harus bisa ngangkat najis, yang ketiga nggak boleh itu bendanya basah, yang keempat adalah tidak boleh dengan sesuatu yang dihormati, yang kelima kotoran yang keluar. Wow, Ustaz Akil, kotor lu Akil. Ya, kotoran yang keluar itu haruslah masih lembab, nggak boleh udah kering. Ada lima syarat tuh. Alla yajifa al khariju, jangan sampai kotoran yang keluar tuh udah kering. Fa in jaffa, kalau kotorannya udah kering, ta'ayyanal ma'u, maka wajib pakai air. Li'annahu, karena batu yang tadi gitu ya. Li'annahu hu'nya kembali ke al-kharij. Karena kotoran yang tadi keluar dan kotorannya udah kering, la yumkin izalatuhu, tidak mungkin, tidak bisa dihilangkan, illa bidzalika, kecuali dengan air. Karena udah kering. Jadi ada lima itu syaratnya tuh. Nah, maka istijmar, cebok dengan batu itu bisa diganti dengan selain batu, yang penting syaratnya lima. Apa? Pertama, dia harus benda yang suci. Yang kedua, dia harus bisa ngangkat najis. Dia punya sisi yang kalau diusap maka itu kotorannya bisa hilang. Yang ketiga, itu bendanya nggak boleh lagi basah, harus kering. Yang keempat, tidak boleh dengan sesuatu yang dihormati seperti roti. Kalau kita nggak kebayang ya, ada orang cebok pakai roti, ada orang cebok pakai tulang gitu. Kemudian yang kelima, kotoran yang keluar haruslah kotorannya masih lembab, masih kalau kita coel tuh masih lembek, belum kering. Nah, apa Ustadz, apa namanya Ustadz Akil nanya ayat tisu. Wah, tinggal lihat tisu tuh masuk gak lima syarat tadi. Dia haruslah sesuatu yang suci, tisu masuk suci. Tapi tisu bisa gak ngangkat najis yang kedua tuh syarat qali? Bisa, kalau tisunya kita lipat. Nah, kalau kita punya keterampilan origami, kita lipat di tisu biar kayak batu. Biar dia punya sisi yang keras, sisi kerasnya itu bisa kali, bisa ngangkat najis. Itu bisa aja. Walaupun membutuhkan tisu yang banyak gitu ya. Bisa saja sekian banyak tisu dia bikin punya beberapa sisi. Atau bisa satu tisu, satu potongan tisu, dia untuk satu sisi saja, satu usapan. Jadi kalau kita lihat dari lima syarat tadi, tisu itu sampai syarat yang kedua masih bisa. Pertama, dia adalah sesuatu yang suci. Yang kedua, dia bisa ngangkat najis. Yang ketiga, nah jangan sampai tisunya basah. Berarti nggak bisa dong pakai tisu basah itu ya. Kudu tisu kering. Karena kalau tisu basah, apa tadi itu ya? Walau istanja bi ratabin min hajarin aw ghairihi lam yujizihi, kalau dia istinja make basah, sekalian make air aja, ngapain make batu kan. Justru make batu yang basah, make tisu yang basah bikin najisnya tuh kesono kemari itu. Tapi bisa saja ya, tisu yang basah tuh, karena beberapa kita punya istri, kita punya orang tua perempuan, kalau nyebokin anak bayi itu pakai tisu basah bisa aja. Ya cuman kudu berkali-kali. Yang keempat syaratnya dia bukan sesuatu yang dihormati. Tisu kan bukan sesuatu yang dihormati. Ini dijual tapi enggak dihormati. Bukan, dia bukan makanan ya, dia juga bukan bagian dari hewan yang masih nempel sama tubuhnya. Kemudian yang kelima kotorannya itu haruslah kotoran yang masih lembab. Jadi kalau tisu pakai lima syarat yang tadi memenuhi, bukan cuma tisu, yang lain juga memenuhi, yang penting lima syarat yang tadi. Qala wa yajtanibu istiqbal al kiblati, boleh. Yajtanib, menjauhkan diri, istiqbal al-qiblah, daripada menghadap kiblat, wa istidbaroha, dan juga membelakangi kiblat, fis sahra, kalau buang air, fis sahra. Sahra itu apa? Sahra, padang luas gitu ya. Emang dulu orang ceboknya begitu. Jadi dulu para sahabat Nabi itu kan gak punya WC di rumah. Tahu kan kita nih sebagai penutup ya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan wala junuban illa abiri sabil, wala taqrabu sholata illa wa antum sukara, wala junuban illa abiri sabil. Janganlah kalian dekati sholat ketika kalian mabuk, wala abiri sabil, wala junuban, dan janganlah kalian mendekati tempat sholat kecuali ketika kalian junub, illa abiri sabil, kecuali cuman lewat doang gitu. Jadi itu kan salah satu sebabnya, dulu banyak rumah sahabat Nabi yang enggak punya toilet, enggak punya WC. WC-nya tuh di sahara. Itu yang disebut dengan gha'it. Jadi gha'it itu secara bahasa, kita koreksi yang sebelumnya. Gha'it itu secara bahasa al-makanul khali, tempat yang sepi. Tempat yang kosong. Yang itu biasa dipakai buat toilet. Nah, sahabat Nabi kalau mau buang air gitu ya, itu harus keluar, dan pas pintu depan rumahnya tuh langsung menghadap ke Nabawi begitu. Makanya jadi keseringan kan gitu lewat. Maka kata Nabi Muhammad, apa namanya, wajihu buyutakum, balikin tuh rumah kamu pintunya, jangan mengarah ke masjid. Habis kalau di junub dia langsung gitu. Nah, itu tidak disukai oleh syariat dalam keadaan junub dia ngelewatin masjid, walaupun itu kemudian diberikan eksius, diberikan kebolehan. Jadi orang-orang dulu di sahra buang air di sahra, enggak kayak kita di toilet gini di sahra gitu ya. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sampai ini nih, wajtanibu istiqbal kiblati, menghindari menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika dia buang hajat, qadaul hajat, buang air kecil atau buang air besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika memang kajian kita dirasa manfaat, infokan kepada teman-teman yang lain agar bisa mengikuti kita setiap pagi live jam 5.15 atau jam 5.20 ya, tergantung waktu subuhnya ya. Karena waktu subuh kan sekarang jam 4.39. Biasanya orang-orang selesai sholat di masjid itu jam 5 lewat 5, jam 5 lewat 10 biasanya. Karena antara azan dengan qomat itu ada yang 5 sampai 10 menit. Jadi kira-kiranya selesai sholat beres itu semua jam 5.50. Makanya kita mulai jam 5.15 atau jam 5.20. Biar semuanya bisa ngikut gitu ya. Dan bagi para ustadz, bagi para sarjana muslim, bagi para kiai, bagi para tokoh, ajengan, guru yang mengikuti kajian ini, kalau memang menemukan ada kekeliruan bacaan dari saya atau kesalahan penerjemahan atau juga kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk dikoreksi. Saya dengan amat senang sekali menerima koreksian tersebut, baik melalui komentar atau juga melalui nomor pribadi yang ada di deskripsi ini. Kalau buka aja di YouTube, di deskripsi ada alamat Telegram saya dan Instagram saya. Jadi bisa langsung ke ruang pribadi saya. Saya dengan amat senang sekali menerima koreksian tersebut. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.